masih sama. Engkau di mana? Aku bertanya. Masihkah ada cinta untukku? Sedikit saja, sekejap saja. Aku bertahan untuk siapa? Untuk siapa? Aku bertahan. Entah di mana kini? Di manakah cintaku yang I'm not afraid.